Mitra bisnis, setelah melewati masa reformasi, Indonesia memasuki era demokrasi yang sebebas-bebasnya. Mengingat selama lebih dari 32 tahun lamanya di era Orde Baru, bangsa Indonesia seolah hidup dalam belenggu tanpa memiliki hak untuk beraksi serta berpendapat. Namun ironisnya, demokrasi yang terjadi pada era reformasi cenderung kebablasan serta tidak memperdulikan lagi koridor-koridor yang ada dan nyaris tidak memiliki batasan sehingga berpotensi memicu terjadinya perpecahan di kalangan anak bangsa. Berapa kalangan di tingkat elit dan di level akar rumput menilai, demokrasi di era reformasi telah bergeser maknanya menjadi demokrasi. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan Butet Kartarjasa. Mas Butet, ada banyak penilaian yang melihat bahwa demokrasi di era reformasi ini sudah kebablasan, serta cenderung menjadi anarkis dan bergeser maknanya menjadi demokrasi. Apa pendapat Anda? Ya nggak apa-apa, rada-rada edan dikit gitu kan, ngawur-ngawur dikit. Nggak, namanya juga orang belajar. Orang belajar naik sepeda kan juga pakai jatuh-jatuh pula, pakai benjol-benjol dikit. Jalannya juga nggak lurus, agak goyang-goyang. Itu prosesnya kan gitu, untuk menjadi bersepeda yang baik dan benar, yang lurus, yang tertib, itu kan melewati satu proses tergoyang-goyang. Saya kira dalam berdemokrasi ini pun, saya setuju dengan guyonannya Gus Dur bahwa kita ini masih tingkat taman kanak-kanak. Tapi ya lumayanlah, sudah 10 tahun. Sekarang taman kanak-kanaknya 10 tahun. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan ya meningkat dikit lah jadi tingkat SD. Peningkatan seperti apa yang Anda artikan itu, Mas Butet? Ya, artinya orang sudah tidak gampang diprovokasi. Orang lebih kritis, orang lebih cerdas untuk mengkritisi statement-statement publik dari para pemimpin publik. Lalu masyarakat juga lebih aktif untuk berpartisipasi publik. Misalnya seperti apa bentuk partisipasi publik itu, Mas Butet? Misalnya yang lagi tren ikut membentuk satu fakta integritas. Masyarakat ikut mengontrol adanya proyek-proyek tender-tender pemerintah. Jadi ini kan lumayan satu kemajuan, meskipun memang belum sempurna. Saya bisa memahami karena ya itu tadi, kita semua masih belajar. Demikian Butet Kartarjasa, saya Dinda Natasha.